ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan terakhir kita membahas yaitu qunut witir. Sekarang kita akan lanjutkan ar-rak'atani ba'da. Setelah salat witir boleh salat dua rakaat. Disebutkan boleh seseorang salat dua rakaat setelah witir berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi mengatakan inna hadza safara jahdun wa thiqalun. Perjalanan ini berat dan membutuhkan tenaga. Fa idza awtara ahadukum, apabila seorang di antara kalian sudah witir, falyarka' rak'atain, maka hendaklah dia ruku dua rakaat. Artinya salat dua rakaat. Fa in istayqadha wa illa kana talahu. Tapi bagaimana? Artinya setelah dia witir dia istirahat tidur. Tiba-tiba terbangun lagi. Maka kalau terbangun, silahkan dia sholat dua rakaat. Bukan sih artinya sekarang witir langsung sholat dua rakaat, bukan. Jadi artinya witir, setelah witir istirahat, bangun tidur lagi boleh sholat, yaitu dua rakaat. Wasunnatu an yaqra'a fihima, dan sunnahnya pada dua rakaat selesai witir itu baca pada rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian idza zulzilatil ardu zilzalah, itu surat Zalzalah. Kemudian pada rakaat kedua Al-Fatihah, lalu qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ini dia, boleh sholat dua rakaat setelah witir, tapi tentunya dengan hadis itu kita melihat setelah witir tidur. Begitu bangun boleh sholat dua rakaat. Enggak sih selesai witir langsung sholat dua, tidak. Tidur dulu. Artinya sudah lengkap sebelah sudah sholatnya. Tiba-tiba bangun lagi, maka dia sholat dua rakaat. Kemudian kemarin kita menjelaskan qunut untuk sholat witir itu sepanjang tahun, tetapi kadang-kadang. Dan qunutnya sebelum ruku. Sekarang kita akan bahas al-qunutu fi sholawatil khamsi hinan nawazil. Kunut untuk sholat lima waktu tatkala turun bencana, atau dinamakan kunut nazilah. Nabi SAW apabila ingin mendoakan kecelakaan untuk seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, Nabi kunut. Ini namanya kunut nazilah, karena ada musibah atau ada sesuatu hal. Nah sekarang kalau kita mau qunut nazilah harus dengan pemimpin kalau sekarang. Enggak bisa sendiri-sendiri. Nabi berbuat demikian karena dia sebagai pemimpin. Ya. Qanata fi raq'atil akhirati ba'da ruku. Nabi ingin mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau kecelakaan untuk seseorang, Nabi kunutnya pada rakaat terakhir setiap salat lima waktu. Dan setelah ruku. Idza qala sami Allahu liman hamidah, begitu dia mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, wa kana yajharu bi du'ai. Nabi mengeraskan suaranya berdoa. Kalau lima waktu, pada lima waktu itu zuhur juga doanya keras. Qunut nazilahnya. Wa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangan. Wa yu'minu man khalfahu, yang di belakang mengaminkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutnya lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Pada setiap rakaat terakhir setelah ruku Nabi langsung doakan siapa yang diinginkan. Tetapi apa? Lakinnahu kana la yaqnut fiha illa idza da'a liqaumin. Nabi tidak kunut kecuali mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan kecelakaan untuk suatu kaum. Mana contohnya? Pernah Nabi mendoakan sahabatnya untuk diselamatkan. Allahumma anjil walid ibn al-walid. Ini utusan yang diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Quran, namun ternyata dikhianati. Maka Nabi berdoa, ya Allah selamatkan Walid ibn al-Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Allahumma shdud wat'ataka ala mudhar. Ya Allah kuatkanlah pengaruh, ya Allah kuatkanlah agamamu di bangsa Mudhar. Waj'alha sinina ka sinina Yusuf. Ya Allah jadikanlah mereka terkena paceklik seperti zamannya Nabi Yusuf. Ini mendoakan kecelakaan untuk suatu kaum atau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum. Allahumma lan lihyan wa ri'lan wa dhikwa wa dhikwa wa dhakwan wa usayyah asatillah wa rasulah. Ya Allah laknatlah lihyan, ya Allah laknatlah ri'l, ya Allah laknatlah dhakwan, ya Allah laknatlah usayyah, karena mereka telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini kan Nabi doakan, Nabi lakukan setiap akhir rakaat setelah ruku pada rakaat terakhir pada sholat lima waktu. Kemudian setelah itu Nabi takbir lalu sujud. Nah ini namanya kunut nazilah. Ada suatu bencana, ada suatu musibah, ada suatu keinginan, kalau pemimpin perintahkan kunut. Ini namanya kunut nazilah. Baik. Kemudian kunut berikutnya al-kunut fi sholatil fajar. Bagaimana hukumnya kunut pada sholat subuh saja? La yushra'u takhsisul kunut fi sholatil fajr al-battah. Tidak disyariatkan untuk menghususkan kunut itu pada waktu subuh. Sama sekali tidak disyariatkan. Illa fin nawazil, kecuali kalau ada musibah atau masalah. Fayushra'ul kunutu fihi, maka disyariatkan kunut subuh dan waktu yang lain. Adapun khusus untuk subuh tidak ada dalil. Dari Abi Malik Al-Asy'i dia mengatakan, saya katakan kepada bapak saya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Ali, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Huna bil Kufah, di sini di Kufah, sekitar 5 tahun. Apakah pernah Nabi kunut setiap subuh secara khusus? Qala ibunayya muhdats, wahai anakku itu bid'ah. Wahai anakku, ini adalah perkara baru. Ini diriwayatkan oleh Muhammad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Sahabat yang mulia ini menjelaskan Nabi, para khulafaur rasyidin tidak pernah kunut subuh. Sementara Nabi telah mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan caranya dan cara para khulafa rasyidin. Tatkala banyaknya perselisihan, yaitu dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini menjelaskan kunut subuh itu secara khusus ini bid'ah. Bahkan Sa'id ibn Jubair, ulama tafsir, murid dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, innal kunuta fi salatil fajri bid'ah. Kunut pada salat subuh itu adalah bid'ah secara khusus. Kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin, beliau bertanya kepada atau Anas bin Malik bertanya kepada Anas bin Malik, ditanya, apakah Nabi kunut pada waktu subuh? Qala na'am, iya. Kapan kunutnya Nabi, sebelum ruku atau setelah ruku? Qala ba'da ruku yasiran, setelah ruku sejenak. Ini adalah kunut nazilah, bukan kunut subuh secara khusus. Yang mana apa? Dikatakan di sini Nabi tidak lakukan kunut subuh dan semisalnya kecuali untuk mendoakan seseorang untuk celaka atau mendoakan seseorang untuk baik. Berarti ini kunut nazilah, bukan kunut subuh secara khusus. Berdasarkan dalil-dalil yang lain, Nabi langsung doakan fulan, fulan, fulan, fulan. Nah sekarang kenyataan yang ada di masyarakat kita, kunut subuhnya pakai apa coba? Allahumma hdina fiman hadait. Sementara kalau teliti hadis ini doa untuk apa? Witir. Kemudian lagi membuat cara baru, begitu habis Allahumma hdina fiman hadait, ya, balik tangan. Allahumma akshif annal bala wal waba wal fakhsha ma la akshifu ghairu. Ini sudah menyalahi aturan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud, sallallahu bi butuni akuffikum. Kalau minta tuh minta dengan perut tangan kalian. Telapaknya. Wala tasalu bi zuhuriha, jangan minta pakai punggungnya. Maka mereka pakai akal-akalan. Kenapa kok begini katanya? Kita nolak, katanya namanya nolak kok begini. Tapi kalau lihat kenyataan, kenapa kalau Rabbana atina enggak pernah begini? Rabbana atina fid dunya hasanah, balik dong. Wa qina azabannar. Kan menolak azab juga. Kenapa itu tidak digunakan seperti ini? Nah, jadi agama dalil. Tayyib. Lantas bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kok kunut pada waktu subuh? Yang mana beliau membawakan hadis, ya. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Senantiasa Nabi kunut waktu subuh sampai meninggal dunia. Diteliti hadisnya lemah. Maka Imam Syafi'i berijtihad, dia benar dapat dua pahala, tapi kalau salah dapat satu pahala. Nah, kita yang tahu itu hadis lemah enggak boleh kita amalkan. Ya, dalam agama yang boleh dipakai hadis sahih. Adapun hadis lemah tidak boleh digunakan. Jadi inilah dia kesimpulannya, bahwa kunut khusus untuk subuh tidak ada dalil yang sahih. Nah inilah dia yang berkaitan dengan masalah sholat witir. Lantas kita masuk sekarang ke sholat sunnah berikutnya, sholat duha. Bagaimana keutamaan sholat duha? Dari Abi Hurairah, dia mengatakan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatku tiga hal, mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Puasa tiga hari setiap bulan, 13, 14, 15 atau ayyamul bidh, saat bulan sempurna. Dan ini sama seperti puasa setahun atau sepanjang tahun. Karena 1 kali 10. Kalau 3 kali 10 kan seperti sebulan. Setiap hari, setiap bulan begitu, maka sama seperti sepanjang tahun puasa. Ini yang pertama, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, waraqati duha, dua rakaat duha. Kemudian wa an utir qabla an arqud, witir sebelum tidur bagi yang jaga-jaga. Tapi kalau bagi yang merasa dirinya siap bangun, ya enggak apa-apa. Bangunnya nanti akhir malam saja. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan duha ini bisa pengganti sedekah untuk menyedekahkan 360 persendian yang ada di tubuh kita. Nabi bersabda, "Yusbihu 'ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap pagi sendi-sendi kita dibutuhkan untuk disedekahkan. Membutuhkan sedekah. Faqulu tasbihatan shadaqah. Mana bentuk sedekahnya? Subhanallah sekali sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allah la ilaha illallah sedekah. Allahu akbar sedekah. Mengajak yang baik sedekah, mencegah dari mungkar sedekah. Sekarang berapa sih kemampuan kita? Subhanallah. Kadang-kadang subhanallahnya lalai. Maka untuk menggantikan yang 360 itu cukup 2 rakaat duha. Nabi katakan, "Wa yujzi'u min dzalik," sudah sah. Untuk mengganti subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah sampai 360 itu raka'atan yarka'uhuma minad duha, dua rakaat duha saja. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, di badan manusia ini ada 360 persendian. Setiap persendian harus disedekahkan. Satu sendi satu sedekah. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang mampu?" Setiap hari 360. Siapa yang mampu menyedekahkan ya Rasulullah? Qal. Nabi mengatakan, orang berludah di masjid engkau tutup, engkau buang sedekah. Ia mengganggu dari jalan raya, engkau buang sedekah. Maka kalau tidak dapat berbuat seperti itu, cukup dua rakaat duha. Dalam hadis yang lain, Nabi mengirim pasukan. Banyak harta yang didapatkan, harta rampasan. Cepat pulangnya lagi. Faqala rajulun, maka seorang mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat utusan perang yang paling cepat pulang dan paling banyak harta rampasannya selain dari apa yang kuutus ini, kata. Cepat balik, banyak hasilnya. Faqala ala ukhbirukum bi asri karrah minhum wa adhamu ghanimah. Wahai sahabatku, mau enggak saya kasih tahu yang lebih cepat lagi, kata. Yang lebih besar lagi ghanimahnya, harta rampasannya. Ya mau ya Rasulullah, kata. Rajulun. Siapa itu? Seseorang. Laki maupun perempuan. Wudu dengan wudu yang baik, lengkap sesuai dengan sunnah. Kemudian berangkat ke masjid. Salat subuh. Kemudian diakhiri dengan salat duha. Berarti diam di dalam masjid. Selesai subuh duduk zikir. Apalagi ada mungkin pengajian, baca Quran, baca zikir pagi dan petang. Duduk sampai ukurannya bisa sholat duha, lalu dua rakaat baru pulang dari masjid. Maka itulah yang paling cepat balik dan paling banyak harta yang dibawa pulang, pahala yang besar. Ini keutamaan sholat duha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, cukupkan aku di awal siang itu dengan 4 rakaat, aku cukupkan engkau dengan 4 rakaat itu di akhir siang, artinya pada sore hari. Cukupkan aku 4 rakaat pada awal hari, maka aku akan cukupkan di akhir hari itu dengan apa yang aku kehendaki. Berarti kalau 4 rakaat awal pagi berarti duha, maka harus cukupkan kita di akhir sorenya nanti. Baik. Dalam hadis yang lain, man kharaja baitahu min baitihi mutatahhiran. Siapa yang keluar rumahnya sudah wudu, berangkat untuk sholat wajib, pahalanya seperti pahala haji yang sedang berihram. Orang haji sedang ihram. Wudu dari rumah, sholat wajib. Dan barang siapa yang keluar sholat duha, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya untuk ke masjid kecuali sholat duha itu, maka pahalanya seperti pahala orang umrah. Dan sholat yang diiringi dengan sholat tidak ada sia-sia di tengah-tengahnya di antara keduanya, ini sebagai catatan di surga yang paling tinggi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Berarti sholat duha bagusnya di masjid kalau mampu. Seperti sholat berjamaah. Kalau berjamaah wajib di masjid. Tapi kalau duha afdalnya di masjid. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, tidak akan pernah menjaga sholat duha itu kecuali orang yang banyak taubat. Yang mana sholat duha itulah sholatul awwabin, sholatnya orang yang banyak bertaubat. Nah inilah dia penjelasan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan sholat duha. Berarti minimalnya hanya 2 rakaat. Hukmuha, hukumnya mustahab, dianjurkan, sunnah. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan bab istihbab sholat duha, bab anjuran untuk melakukan sholat duha. Waktuha, sejak terbit matahari naik seukuran 1 tombak. Berapa 1 tombak itu? 2 meter. Jadi terbit naik seukuran 2 meter, perkiraan. Nah, kira-kira 2 meter naiknya, baru mulai waktu sholat duha. Dan berakhir dengan masuknya waktu larangan, yaitu tatkala matahari di atas kepala. Namun perlu diketahui sholat duha itu afdalnya di akhir waktu, ya jam 11 lah, atau setengah 12 lah, atau sekarang ya gelincir paling jam 12 ya mungkin ya, gelincir matahari dan apa matahari di atas kepala paling sekitar jam 12, maka setengah 12 lah atau jam 11. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholatul awwabin hina tarmadul fisal, sholatnya orang-orang yang banyak bertaubat itu tatkala anak unta sudah kepanasan. Jadi pasir apa diinjak panas sudah. Kan sebelah jam 11 itu sudah luar biasa panasnya. Itu afdalnya waktu sholat duha. Kemudian jumlah rakaatnya paling kurang 2 rakaat, paling sempurna 8 rakaat, pertengahannya adalah 4 atau 6 rakaat. Yang paling banyak dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi salatnya 8 rakaat. Sebagaimana hadis Abdurrahman bin Abi Laila, dia mengatakan, tidak ada yang memberitakan kepadaku salat duhanya Nabi kecuali Ummu Hani. Dia menceritakan Nabi masuk ke rumahnya pada waktu dibukanya kota Makkah, maka Nabi salatnya 8 rakaat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa aktsaru ma tsabata min qalihi. Jadi dari kalau perbuatan Nabi paling banyaknya adalah 8. Tapi kalau sabda Nabi, ucapannya yang paling banyak itu 12 rakaat. Sebagaimana hadis Abu Darda, Nabi bersabda, "Man shallat duha rakaatin lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang salat duha 2 rakaat, Allah tidak catat dia orang-orang yang lalai. "Wa man shalla arba'an kutiba minal 'abidin." Siapa yang sholat 4 tercatat sebagai ahli ibadah. Wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum. Siapa yang sholat 6 rakaat dicukupkan oleh Allah dari segala-galanya pada hari itu. Wa man shalla tsamaniyah kataballahu minal qanitin. Siapa yang sholat 8 Allah catat dia orang-orang yang tegak berdiri sholat dan terus beribadah kepada Allah. Wa man shalla tsintai 'asyrata rakaah banallahu lahu baitan fil jannah. Dan siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan di rumah di dalam surga. Wa ma min yaumin wa la lailatin illa lillahi min man yamunnu bihi ala ibadihi shadaqah. Setiap hari dan malam melainkan ada hamba-hamba Allah yang diberikan sedekah oleh Allah. Wa ma min manallahu ala hadin min ibadi afdal min an yulhimahu dzikrahu. Dan tidak ada yang paling besar pemberian Allah bagi seorang hamba selain daripada hamba itu terus diberikan ilham berzikir terus. Jadi yang sholat 2 rakaat bukan lalai lagi. Yang sholat 4 rakaat ahli ibadah. Yang sholat 6 rakaat dicukupkan dari segala-galanya hari itu. Yang sholat 8 rakaat dia termasuk orang yang kokoh, tegak beribadah terus kepada Allah, taat terus kepada Allah. Yang 12 rakaat Allah bangunkan rumah di dalam surga. Nah inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bilangan rakaat duha. Habislah pembahasan salat duha. Kemudian kita akan masuk ke salat berikutnya, salatut tasbih, salat tasbih. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada pamannya Al Abbas ibn Abdul Muttalib, "Ya Abbas, ya amma, wahai Abbas, wahai pamanku, ala utika aw ala amnahuka ala ahbuka?" Wahai Abbas, maukah engkau saya kasih, maukah saya berikan, maukah saya hadiahi? Ala af'al laka 10 khisal, maukah engkau saya lakukan untukmu 10 hal? Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu dzambaka, kalau engkau perbuat hal tersebut Allah akan ampuni 10 hal dari dosamu. Yang pertama, dosa yang pertama sampai yang terakhir. Dua sudah. Dosa yang lama dan dosa yang baru. Empat. Dosa yang disengaja maupun dosa tanpa sengaja. Berarti enam. Saghirahu wa kabirahu, yang kecil dan yang besar. Delapan. Sirrahu wa alaniyatahu, yang tersembunyi maupun yang nampak. Ini sepuluhan. Apa itu antusalliya arba' raka'atin? Engkau salat 4 rakaat dengan satu salam. Taqra' fi kulli rakaatin Fatihatal Kitab, setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah wa surah dan surat. Fa idza faragta min al-qira'ah, apabila selesai membaca surat, faqul wa anta qa'imun, katakan dalam keadaan berdiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 15 kali. Thumma tarka'u fataqul wa anta raka'i ashran, kemudian ruku, ambil zikir sunnahnya, lalu bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka min ar-ruku fataquluhu 'ashran, bangkit dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Thumma tahwi sajidan fataqulu wa anta sajid 'ashran, kemudian turun sujud, zikir sunnahnya dari Nabi, lalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Thumma tarfa'u ra'saka min sujud fataqulu 'ashran, bangkit dari sujud, duduk atau dari sujud, rabbighfirli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian Allahu akbar sujud, zikir sunnahnya, setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka min sujud fataqulu 'ashran, kemudian bangkit dari sujud dalam keadaan duduk, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, maka itulah dia 75 setiap rakaat. Jadi bacanya di bawah, yang 10 itu waktu duduk istirahat, lalu bangkit ke rakaat kedua, perbuat seperti rakaat pertama sampai rakaat keempat. Pada rakaat keempat sebelum tahiyat itu dulu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu attahiyatulillah sampai akhir, lalu salam. Dengan demikian semuanya 300. Setiap rakaat 75. 75 kali 4 300. Ini istata'at an tusalliha fi kulli yawmin marrah fa'al. Kalau mampu setiap hari sekali, laksanakan. Fa illam tastati' fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau tidak mampu satu kali satu pekan. Fa illam tastati' fa fi kulli syahrin marrah. Tidak mampu sekali sebulan. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau tidak mampu sekali sebulan, sekali setahun. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau tidak mampu, ya sekali seumur hidup. Ingat ganjaran besar. Dosa diampuni 10 hal. Pertama, terakhir, yang baru, yang lama, yang disengaja dan tanpa disengaja, kemudian yang besar dan yang kecil, kemudian yang nyata dan tersembunyi. Nah, inilah dia mungkin ikhwan fiddin yang bisa kita ambil dulu mengenai sholat-sholat sunnah ini. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan sholatul istikhar, kemudian sholat taubah, kemudian juga sholatul kusuf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.